Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyir al-ikhwah, a'azani wa jazakumullah. Kita lanjutkan pembacaan bab yang ke-227 atau dalam kitab aslinya bab 259. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man istamtara fi awalil matar. Berkata al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab orang yang mengharapkan keberkahan di awal turunnya air hujan. Hadis yang ke-444 atau 571. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala, asabana ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam matarun, fahassara an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam thawbahu anhu hatta asabahu al-mataru. Qulna lima fa'alta? Qala alaihi salatu wassalam, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, pernah mengenai kami air hujan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya hujan mengenai kami ketika kami bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Maka waktu itu Rasulullah alaihi salatu wassalam membuka pakaiannya hingga air hujan itu mengenainya. Qulna lima fa'alta, kami bertanya kenapa Anda melakukan yang demikian itu. Beliau buka sebagian pakaian beliau agar terkena air hujan. Maka beliau menyatakan karena hujan tersebut baru datang dari sisi Rabb-nya, karena turun dari atas, dan Allah di atas langit, di atas arsy-nya. Maka disebutkan dalam hadis ini, asabana ma'an nabi matarun, artinya turun hujan ketika kami bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah begitu turun hujan pertama, beliau membuka sebagian bajunya, tidak sampai membuka bagian auratnya, dilepas bagian bajunya agar terkena air hujan. Hatta asabahul matar, hingga air hujan tersebut mengenai sebagian baju tersebut. Ketika ditanya oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, lima fa'alta, kenapa anda melakukan yang demikian wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, li'annahu hadisu ahdin berubi, karena hujan tersebut baru datang dari sisi Rabbnya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, atau sebagai dalil terhadap ucapan sebagian para ulama yang menyatakan dianjurkan ketika turun hujan pertama kali untuk seseorang itu melepas bajunya selain bagian auratnya agar terkena hujan, mengharapkan dengan itu keberkahan yang Allah turunkan bersama tetesan air hujan yang turun pertama kali tersebut. Ini tentu berlawanan dengan pendapat sebagian orang yang menyatakan kalau turun hujan pertama kali itu malah jangan sampai terkena air hujan, nanti bisa menimbulkan penyakit demikian. Justru yang dianjurkan saat pertama kali turun hujan itu kalau bisa pakaian kita itu ada yang terkena air hujan, dan mungkin sebagian tubuh kita ada yang terkena air hujan, kita mengharapkan keberkahan bersama tetesan air hujan yang diturunkan oleh Allah pertama kali tersebut. Dan yang demikian itu juga diteladani oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, disebutkan dalam beberapa atsar, ketika turun hujan pertama kali maka mereka melepas bagian pakaiannya dikeluarkan agar terkena air hujan. Maka dalam hadis ini juga ada pengajaran kepada kaum muslimin agar mereka berupaya atau bersemangat untuk melakukan hal-hal yang di dalamnya terdapat kebaikan dan terdapat keberkahan. Di antaranya, hujan yang turun pertama kali itu kan baru turun dari sisi Rabb-nya. Dekat masanya itu dengan Rabb-nya, karena turun dari atas. Turun dari langit. Sementara Allah di atas langit. Allah itu tinggi di atas langit. Tinggi di atas makhluk-Nya. Maka dengan itu kita mengharapkan keberkahan bersama turunnya air hujan tersebut. Maka dituntunkan ketika turun hujan pertama kali agar sebagian dari baju kita itu terkena tetesan air hujan. Kita mengharapkan keberkahan kepada Allah bersama dengan turunnya air hujan tersebut. Dan ini yang ada tuntunannya. Keyakinan sebagian orang yang menyatakan hujan yang turun pertama kali itu mampu berbahaya dan lain sebagainya, maka tertolak dengan dalil hadis ini. Bahkan hujan yang turun pertama kali itu dekat masanya dengan Rabb-nya, turun dari atas langit. Allah di atas langit tinggi, di atas langit, di atas makhluk-Nya. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil. Juga hadis ini menjelaskan seseorang yang mendapatkan atau melihat sesuatu yang dilakukan oleh seorang yang fadil, seorang alim, sementara dia tidak mengetahui apa maksud dari apa yang dilakukan atau apa yang dia ucapkan, dianjurkan untuk menanyakannya agar orang alim tersebut mengajari dia atau memberikan penjelasan dan wawasan pada kita tentang apa yang dia lakukan untuk kemudian bisa diamalkan, dan juga agar diajarkan, didakwahkan kepada selainnya. Di sini Rasulullah tidak menyampaikan kepada para sahabat, buka baju kalian. Tidak. Tapi begitu turun hujan pertama kali, Rasul langsung buka bajunya, dikenakan air hujan. Para sahabat terheran-heran menyaksikan yang demikian itu. Mereka juga tidak diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka para sahabat tersebut menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, apa maksud dari perbuatan beliau? Tujuannya apa? Maka disampaikan, karena air hujan itu baru datang dari sisi Rabb-nya, turun dengan membawa keberkahan dari Rabb-nya. Dengan pakaian kita atau mungkin sebagian badan kita terkena air hujan, maka kita mengharapkan keberkahan darinya. Ini diantara fawaid yang terdapat dalam hadis ini. Juga hadis ini menjelaskan isyarat bahwasannya Allah itu tinggi di atas makhluknya. Karena Rasulullah menyatakan, karena air hujan itu dekat masanya dengan Rabb-nya, turun dari langit. Allah di atas langit, dan Allah maha tinggi di atas makhluknya. Ini juga sebagai bantahan terhadap orang yang memiliki akidah yang munharifah, yang menyimpang bahwasanya Allah itu di mana-mana. Itu akidah yang batil. Maka akidah Ahlus Sunnah dalam masalah ini bahwasanya Allah itu di atas arsnya, Allah di atas langit, Allah tinggi di atas makhluknya. Bab yang berikutnya, bab yang ke-228 atau 260 dalam kitab aslinya. Babu innal ghanama barakatun. Bab bahwasannya peternak kambing itu adalah berkah. Dalam bab ini akan dibawakan dalil yang menjelaskan bahwasanya kalau seorang itu memelihara kambing, itu akan menjadi sebab datangnya keberkahan. Karena kambing itu berkah. Hadis yang ke-445 atau 572 dalam kitab aslinya. Qala al-musannif rahimahullah An Humayd ibn Malik ibn Husayn annahu qala kuntu jalisan ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi ardihi bil aqiq fa'atahu qaumun min ahli al-Madinati ala jawabin fanazzalu qala Humayd faqala Abu Hurairah idhab ila ummi wa qul laha inna ibnaki yukrihukis salam wa yakulu at'imina syai'an qal fawadu'at salasata akrasin min syairin wa syai'an min syait wa milkin fi sohbatin fawadu'adha ala ra'si fahamaltuha ilayhim falamma wadu'tuhu baina aydihim kabbara Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa qala alhamdulillah alladhi asba'ana min al-khubzi bada allam yakun ta'amuna illa al-aswadan at-tamru wal-ma falam yusibbal qawmu min at-ta'ami syai'an falam mansarafu qala ya ibn ahi ahsin ila ghanamika وَمْسَحِرْ رَغَوْمَ أَنْهَا وَأَتِبْ مُرَاحَهَا وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَّابِ الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَيُشِيكُ أَيَّعْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَقُونُ ثُلَّهُ مِنَ الْغُنَامِ أَحَبَّ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانِ. Diriwayatkan dari Humaid bin Malik bin Husain rahimahullah bahwasanya beliau pernah menyampaikan, dahulu aku pernah bermajlis bersama Abu Hurairah di tanah beliau yang berada di Aqiq, sebuah lembah dekat kota Madinah, dekat dengan Dhul Khulaifah. Beliau didatangi oleh sekelompok orang dari penduduk Madinah dengan mengendarai binatang tunggangan atau hewan tunggangan. Kemudian mereka singgah di tanah Abu Hurairah yang berada di lembah Al-Aqiq. Berkata Khumaid, waktu itu Abu Hurairah menyampaikan, pergilah kamu menemui ibuku, sampaikan padanya, sesungguhnya putramu, yaitu Abu Hurairah, menyampaikan salam kepada anda dan menyatakan, berikan sesuatu dari makanan kepada kami. Maka perawi berkata, setelah disampaikan, maka ibunda Abu Hurairah menaruh 3 keping pipih-pipih dari roti yang terbuat dari tepung gandum. Kemudian beliau juga memberikan sedikit minyak garam pada sebuah nampan. Sahfah itu nampan besar. Fawada'adha ala ra'si. Kemudian nampan tersebut ditaruh di atas kepalaku. Kata Khumaid, kemudian aku membawanya kepada mereka, kepada kaum yang singgah di tanah Abu Hurairah di lembah Al-Aqiq. Maka tatkala aku menaruhnya di hadapan mereka, Abu Hurairah bertakbir, Allahu Akbar. Artinya beliau gembira, takjub. Beliau menyatakan, segala puji yang sempurna dari segala sisi hanya bagi Allah, Dat yang telah membuat kami kenyang dengan roti setelah sebelumnya tidak ada makanan kami kecuali hanya 2 yang hitam, kurma dan air. Disebutkan karena kaum tersebut tidak mendapatkan makanan sedikit pun, mereka dalam kondisi lapar. Kemudian dijamu dengan roti yang terbuat dari tepung gandum yang diberikan oleh ibunda Abu Hurairah, 3 bulatan yang pipih, dikasih minyak zait, kemudian dikasih garam. Itu membuat Abu Hurairah bertakbir, artinya bahagia. Itu makanan yang masya Allah waktu itu sudah lezat. Beliau bersyukur kepada Allah, memuji Allah yang telah membuat kami kenyang dari roti, dari tepung gandum. Karena sebelumnya kami gak mendapatkan makan kecuali hanya 2 yang hitam. Itu istilah untuk makan kurma dengan minum air saja. Dan kaum yang singgah bertamu di tanah milik Abu Hurairah itu gak mendapatkan makanan sedikit pun. Mereka dalam kondisi lapar. Kemudian kenyang dengan itu. Tatkala mereka bertolak untuk pergi melanjutkan perjalanan, maka Abu Hurairah berpesan, iya benar akhi, wahai anak saudaraku, ahsin ila ghanamika, berbuat baiklah kepada kambing-kambing peliharaanmu, wamsahir raghama anha, artinya hilangkan kotoran tanah yang menempel padanya, artinya kambing itu juga perlu dimandikan, dibersihkan, wa'atim murahaha, perbagusi kandangnya, dan silahkan kamu sholat di salah satu pojok dari kandang kambingmu tersebut. Fa innaha min dawabil jannah, karena kambing itu nantinya termasuk binatang-binatang surga. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Sungguh-sungguh nanti akan datang pada manusia satu zaman di mana nanti sekelompok kambing itu akan lebih dicintai oleh pemiliknya dibanding dengan istananya Marwan, khalifah di waktu itu. Maka dibawakan asar ini oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan bahwasanya pada kambing itu terdapat keberkahan. Sehingga dibawakan bab innal ghanama barakah, kambing itu berkah. Ini diambil dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat yang sahih, dia menyatakan ittakhadul ghanama fa inna fiha barakah. Kalian pelihara kambing karena kambing itu berkah. Seperti yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Rasul menyatakan ittakhadul ghanama fa inna fiha barakah. Kalian pelihara kambing karena pada kambing-kambing tersebut terdapat keberkahan. Juga apa yang terdapat dalam riwayat Ibnu Umar, beliau menyatakan qala Rasulullah alaihi salatu wasalam as-sah min dawabil jannah. Rasul menyatakan kambing itu termasuk binatang surga. Nah, di sini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahih. Juga Rasul menyatakan tadi seperti yang dinukilkan oleh Abu Hurairah. Ini menguatkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah berarti didengar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Karena Rasul menyatakan sallu fi murahil ghanam wamsahu raghamaha fa innaha min dawabil jannah. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu adalah lafaz hadis redaksinya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Rasul menyatakan salatlah kalian di kandang kambing. Kemudian bersihkan kotoran-kotoran dari kambing-kambing peliharaan kalian. Karena kambing itu masuk binatang surga. Juga beberapa riwayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan kambing. Rasulullah menyatakan dalam hadis Abu Hurairah, innal ghanama min dawabil jannah famsahu raghamaha wasallu fi marabidiha. Sesungguhnya kambing itu termasuk binatang surga. Bersihkan kotoran darinya, salatlah di kandang-kandang kambing. Menunjukkan kandang kambing itu suci, kotorannya suci, tidak najis. Beda dengan unta, kita dilarang untuk sholat di kandang unta. Nanti akan kita sebutkan beberapa riwayat tentang masalah ini. Maka dikisahkan di sini oleh Humaid, ketika aku duduk-duduk bersama Abu Hurairah di tanah milik beliau di Lembah Al-Aqiq, termasuk bagian wilayah yang dekat dengan kota Madinah. Yang lembah ini dikenal dengan lembah yang mubarak, yang diberkahi, berada di Lembah Dhul Khulaifah atau yang dekat dengan Lembah Dhul Khulaifah. Atau juga Al-Aqiq ini disebutkan di sebagian lembah Al-Aqiq tersebut merupakan tempat ihlal atau miqat penduduk Irak ketika mereka berhaji atau berumrah, yang diistilahkan dengan Datu Irak. Ketika sedang bermajlis dengan Abu Hurairah, didatang oleh rombongan orang dari kota Madinah mengendarai binatang tunggangan mereka, kemudian singgah di tempat Abu Hurairah. Melihat kondisi mereka itu kekurangan makan karena enggak ada perbekalan, maka Abu Hurairah itu tanggap. Ini yang harus ada pada setiap muslim. Misalnya kita ada tamu dari jauh misalnya, maka harus ada ketanggapan dari kita. Segera dikasih suguhan minuman atau makanan seadanya yang ada di rumah kita. Jangan terlalu banyak berbincang-bincang terlebih dahulu, kemudian sampai tamu kita lelah sementara belum ada suguhan, termasuk aib. Karena bangsa Arab tidak demikian. Di masa jahiliyah mereka sangat menghormati tamu. Bahkan aib kalau tidak memberikan suguhan yang teristimewa bagi tamu-tamu mereka, terutama tamu yang dari jauh. Abu Hurairah begitu kedatangan tamu, langsung perintahkan, "Sudah, kamu pergi, temui ibuku." Karena di tanah milik Abu Hurairah waktu itu, di tempat beliau, enggak ada makanan mungkin. Sehingga beliau perintahkan Humaid untuk menemui ibundanya, minta sesuatu dari makanan nanti untuk tamu-tamu kita. Ini menunjukkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah orang-orang yang benar-benar meneladani sunnah Nabi di dalam menjamu tamu. Bahkan sehari semalam itu tamu punya hak untuk dijamu secara istimewa. Bahkan kita boleh takalluf, artinya berlebihan dalam mengistimewakan dalam menjamu tamu. Selama 3 hari, ini boleh, hari kedua itu biasa, hari ketiga biasa. Selebihnya perkara yang dianjurkan. Bahkan tamu yang datang ke rumah kita, kalau tidak kita kasih suguhan, itu dia punya hak untuk minta kepada kita, dan bukan aib. Karena demikian Islam membimbing kita. Dan ini perkara yang harus diperhatikan. Maka diberi suguhan, dijamu. 6. Apa yang ada di rumah, ya disuguhkan. Diupayakan yang paling istimewa ini sehari pertama. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang diamalkan oleh para sahabat, dan di sini juga diamalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ibunda beliau menyuguhkan 3 keping roti yang terbuat dari tepung gandum, yang dikasih minyak, kasih garam di sebuah nampan, melihat jamuan yang demikian, Abu Hurairah bertakbir. Maka ini menunjukkan pada kita bagaimana kezuhudan salafus saleh dalam perkara dunia, sehingga mereka tidak terlalu sibuk mengejar dunia sehingga melalaikan urusan akhiratnya. Tidak demikian. Beliau bertakbir melihat suguhan roti dari tepung gandum yang kasar itu. Bahkan Rasulullah disebutkan selama hidupnya di kota Madinah tidak pernah, kata Aisyah, kenyang dengan makanan yang terbuat dari tepung gandum yang kasar itu selama 3 hari kok berturut-turut, itu belum pernah sampai Rasulullah wafat. Dan ternyata yang ada pada para sahabat juga demikian. Kesuhutan mereka dalam perkara dunia, artinya mendapat kenikmatan yang demikian itu sudah luar biasa, membuat Abu Hurairah bertakbir, "Allahu Akbar." Coba kalau kita dikasih panggang ayam, dikasih sate, luar biasa kan. Roti kasar-kasar gitu, bertakbir, "Alhamdulillah yang telah membuat kita kenyang, yang sebelumnya makanan kita itu dahulu cuma aswadan," itu istilah untuk kurma dan air. Dan demikian juga Rasulullah berbulan-bulan makanannya dengan keluarganya, kurma minum air, kurma minum air, kurma minum air. Kita mungkin gak bisa bersabar mungkin di hari itu kalau cuma seperti itu. Dan kondisi yang demikian dipilihkan oleh Allah untuk manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasih Allah, Khalilullah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga kondisi yang demikian itu dipilihkan oleh Allah untuk manusia-manusia yang paling dicintai setelah nabinya, para sahabat Abu Bakar, Umar, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian para sahabat Asrul Basharin bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan para sahabat yang lainnya. Ini teladan bagi kita. Ada beberapa mungkin faedah yang nantinya bisa kita ambil dari hadis ini. Berhubung waktunya sudah masuk isya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.